Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد مؤلف رحمه الله تعالى untuk memperkuat babnya yang di situ menunjukkan bahwasannya ada sebagian umat ini yang akan beribadah kepada berhala. Maka mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan ayat tentang ahlul kitab. Yakni tentang orang-orang Yahud. Yang mana dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga perkara yang terjadi pada mereka. Yang pertama al-iman bil-jib. Beriman kepada sihir dan perdukunan. Terjatuh di dalamnya. Kemudian yang kedua aliman bitagut. Beriman dengan tagut yakni kullu ma ubida min dunillah, setiap peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh di dalamnya, orang-orang Yahud. Kemudian yang perkara yang ketiga ucapan mereka yang mengatakan bahasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ahda, lebih baik daripada orang-orang muslim, lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Yang mana tiga perkara tersebut terjadi di umat ini, terjatuh dalam perbuatan sihir. Begitu pula umat ini ada di sana yang terjatuh dalam sihir, sebagaimana Yahud ada yang terjatuh ke dalam perbuatan sihir. Orang Yahud ada yang terjatuh ke dalam menganggap baik keadaan mereka orang-orang kafir, lebih baik daripada keadaan orang-orang yang beriman. Begitu pula umat ini ada yang demikian. Terjatuh sebagaimana mereka orang-orang Yahud terjatuh di dalamnya. Begitu pula dalam permasalahan al-iman bil-tagut. Beriman kepada seluruh, yakni segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahud terjatuh di dalamnya. Begitu pula ada di antara umat ini yang akan terjatuh di dalamnya. Maka kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang berikutnya. Tentang perkara-perkara yang terjadi pada ahlul kitab yang itu pun akan terjadi pada umat ini. Sehingga mu'alif membawakan ayat yang berikutnya. Wa qalihi ta'ala. Qul hal unabbi'ukum bisharri min dhalika mathubatan inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abadat tagut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul katakan. Wahai Muhammad, kepada mereka orang-orang ahlul kitab, Yahud, Nasara, dan orang-orang kufar yang lainnya. Yang mereka menjadikan orang-orang Islam sebagai ejekan. Yang mereka menjadikan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW sebagai bahan ejekan hanya disebabkan karena mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka mengejeknya, mereka membawakan dengan berbagai macam ejekan-ejekan, celaan-celaan. Salah satu sifat yang dibawakan, perkara yang berikutnya di dalam ayat tersebut, yang dilakukan oleh mereka orang-orang ahlul kitab, mengejek, mencela mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mengejek mereka ahlul iman, mencela mereka ahlul iman, memberikan lakop-lakop yang jelek, julukan-julukan yang jelek, hanya disebabkan mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena mengikuti ajaran Rasul, diejek, dicela. Dilakukan oleh mereka orang-orang Yahud, ahlul kitab, dan yang lainnya. Sehingga turun ayat ini sebagai bentuk bantahan. Dan itu pun ternyata juga terjadi di umat ini. Sebagian mereka mengejek kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah yang berusaha mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejeknya, mendatangkan lakop-lakop, julukan-julukan yang jelek. Terjadi apa yang orang-orang Yahud terdahulu terjatuh di dalamnya, terjatuh dalam kesalahan tersebut. Sebagian umat ini juga ada yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalika mathubatan indallah. Katakan kepada mereka Muhammad. Hal unabbi'ukum, maukah aku beri kabar kepada kalian suatu perkara yang lebih jelek dari apa yang kalian sebutkan terhadap mereka orang-orang yang beriman. Bisyari min dhalik, yang lebih jelek daripada yang kalian sebutkan. Mathubatan indallah, sebagai bentuk ganjaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih jelek daripada apa yang kalian sebutkan? Kalian menghina ahlul iman. Kalian menghina atau mendatangkan lakop-lakop yang jelek kepada mereka orang-orang yang beriman. Maukah aku kabarkan yang lebih jelek dari apa yang kalian sebutkan? Mathubatan indallah, sebagai bentuk ganjaran balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, yakni orang-orang yang la'anahu Allah, yang Allah laknat mereka. Allah jauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni orang-orang Yahud dan Nasara. Yang lebih jelek daripada yang kalian sebutkan adalah mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadiba alaih, dan Allah murka terhadap mereka. Yakni siapa? Ya Yahud dan Nasara itu sendiri. Yang mereka mencela, menghina orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Mengejek hanya karena orang-orang yang beriman itu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka mengejeknya. Tahukah yang lebih jelek daripada apa yang kalian sebutkan? Ya orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap mereka dengan sebab Allah turunkan kepada mereka Alkitab, Allah turunkan kepada mereka ilmu. Akan tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, tidak mau mengamalkan kitab yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Ini yang lebih jelek daripada yang kalian sebutkan itu. Wa ja'ala minhumul qiradatal wal khanazir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka al-qiradat wal khanazir. Naam. Kera-kera dan babi-babi. Naam. Disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Naam. Allah jadikan di antara mereka orang-orang khanazir, naam, babi dan kera. Naam. Mana yang lebih jelek? Naam. Daripada yang kalian sebutkan. Naam. Wa'abada taghut, dan Allah jadikan sebagian mereka itu sebagai penyembah-penyembah berhala. Nah, beberapa perkara di dalam ayat ini yang terjadi pada mereka orang-orang ahlul kitab, yang terjadi pada mereka orang-orang Yahud, Nasara. Nah, Allah laknat mereka, Allah murka terhadap mereka. Nah, dan Allah jadikan sebagian mereka kera-kera. Nah, dan babi, dan Allah jadikan sebagian mereka sebagai penyembah tauhid. Nah, apa yang terjadi pada mereka orang-orang Yahud, itu juga akan terjadi pada sebagian umat ini. Nah, dirubah menjadi kera dan babi. Apakah terjadi pada umat ini? Nah, terjadi. Nah, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, disahihkan oleh Asy-Syaikh Wal Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya akan ada di umat ini khasfun, ditenggelamkan. Nah, ada yang di antara umat ini yang akan ditenggelamkan di dalam tanah. Nah, azab yang Allah turunkan. Nah, ada di antara umat ini yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam tanah ataupun di dalam lautan. Wa maskhun, dan ada juga yang Allah rubah wajah-wajah mereka, bentuk-bentuk mereka. Nah, selain bentuk yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nah, wa qadfun, dan juga ada di antara umat ini nanti yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa qadfun, dihempaskan. Nah, oleh angin ataupun yang sejenisnya. Nah, faqala rajulun minal muslimin, maka kemudian ada seseorang yang bertanya, mata yakunu dzalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nah, maka Rasulullah itu menjawab, idza dhuharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur, kalau seandainya sudah mulai muncul tampak secara terang-terangan al-qayinat, perempuan-perempuan, bidu wanita yang bernyanyi. Nah, perempuan-perempuan yang bernyanyi al-qayinat. Nah, wal ma'azif, dan muncul di sana alat-alat musik. Wasyuribatil khumur, dan khomer-khomer itu sudah mulai diminum secara terang-terangan. Nah, maka akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu khasfun, ditenggelamkan di dalam bumi, atau ditenggelamkan di dalam lautan, ataupun itu bentuknya maskhun, dirubah wajahnya, bentuknya, atau qadfun yang akan dihempaskan dengan sangat keras. Nah, dengan angin ataupun yang jenisnya. Nah, dan juga di dalam hadisnya yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, yang itu menunjukkan bahwasanya maskhun dirubah menjadi bentuk yang lain, itu akan terjadi juga pada umat ini. Nah, apa yang terjadi pada Yahud dan Nasara terjadi juga. Nah, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di antara umatku ini, nah, Beberapa kaum akwamun yang mereka akan menghalalkan al-hir, menganggap halal yang namanya zina, al-hir, zina. Nah, dianggap halal, ditakwil, diganti dengan nama-nama yang lain, padahal jelas itu adalah perzinaan. Nah, wal harira, dan ada juga di sana yang menganggap halal sutra bagi laki-laki. Nah, akan ada nanti yang seperti ini. Nah, wal khamra, dan ada yang menganggap halal al khamr. Nah, terjadi. Nah, akan ada apa yang dikhabar oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi, menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ada di antara umat ini yang menganggap halal yang namanya al-khamr. Al-khamr itu makhamar al-akal. Nah, sesuatu yang menutupi akal. Nah, kullu muskirin khamrun, setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr. Nah, apakah itu bentuknya cair, ataukah bentuknya padat, nah, ataukah bentuknya serbuk, ataukah bentuknya kristal. Nah, semuanya itu khamr. Kalau seandainya itu khamarul akal, menutupi akal sehingga seseorang tidak bisa menggunakan akalnya secara sehat. Nah, ada di antara umat ini yang menganggapnya halal. Nah, enggak ada dalil yang mengharamkan tentang permasalahan tersebut. Hah? Apa yang tersebar sekarang ini, sabu-sabu. Nah, mereka sebagian menganggapnya halal karena enggak ada dalilnya. Nah, mana dalilnya dalam Al-Qur'an? Itu masuk khamrun. Fi lughatil arabiyyah, itu masuk ke dalam kalimat khamr, yang dia itu khamarul akal, menutup akal. Nah, mesti kalau pakai itu coba aja. Nah, bagaimana tentang dzakirahnya, ingatan-ingatannya, hilang. Ada yang masih, ada yang hilang, ada yang masih menutup akalnya. Nah, ingatan tertentu hilang. Nah, ingatan yang ini ingat, tapi yang kejadian yang ini hilang. Nah, kadang bingung, linglung. Nah, khomarul akal, menutup akal, itu adalah setiap yang seperti ini, namanya khomer. Itu dilarang, walaupun bentuknya bukan cair, bentuknya kristal ataupun yang sejenisnya. Ketika itu menutupi akal, maka itu termasuk ke dalam khomer yang diharamkan. Ada yang kayak gini, nganggapnya halal, diperbolehkan. Nah, bahkan sebagai sebagai penyemangat. Nah, kalau nyadap bisa kuat. Nah, 12 jam bisa nyadap sekian hektar karet, kebun karet. Saking, karena itu tadi. Nah, sudah tidak peduli bahwasanya tubuh itu punya hak, tubuh itu punya batas. Yang harusnya istirahat, enggak istirahat. Ini kan sudah menutupi akal kan? Khomarul akal itu termasuk khomar yang diharamkan. Ada di antara umat Rasulullah SAW yang menganggapnya halal. Bukan menghalalkan, tapi menganggapnya halal. Kalau menghalalkan jelas bukan umatnya Rasulullah. Karena kafir menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia menganggapnya halal dan menamainya dengan nama yang lain. Nah, enggak ada dalilnya. Itu tidak termasuk khamr. Itu untuk penyemangat. Itu untuk macam-macam. Kasih namanya. Wal ma'azif, begitu pula. Ma'azif. Alat-alat musik dianggap halal. Bahkan sebagian mereka mengatakan, aku akan masuk surga dengan alat musik ini nanti. Karena dia berdakwah dengan alat musik. Nah, nanti masuk surganya mau bersama dengan alat musik yang dia bawa ini. Nah, dianggapnya itu sesuatu yang halal. Nah, padahal itu sesuatu yang diharamkan. Akan ada di antara umat Rasulullah SAW yang demikian. Nah, wala yanzilanna aqwamun fi janbi alamin. Nah, dan akan ada lanjutan dari hadis tersebut. Nanti suatu kaum dari umatku yang mereka itu tinggal di janbi alamin, di samping gunung. Akan ada di antara umatku yang tinggal di samping gunung. Nah, yang marah mereka menggembalakan binatang ternak mereka, kambing-kambing mereka di sekitar gunung tersebut. Nah, fayatihimul fakir, yakni lihajatin, maka datang seorang fakir meminta kepada mereka suatu kebutuhan. Orang yang benar butuh hajah, dia benar-benar butuh. Orang ini fakir benar. Nah, membutuhkan bantuan. Datang kepada mereka ini orang yang disebutkan oleh Rasul tinggal di samping gunung ini. Nah, datang kepada mereka meminta kebutuhan karena memang membutuhkan. Nah, tapi apa jawaban mereka ketika orang fakir tersebut datang kepada mereka yang harusnya dibantu, ditolong. Tapi justru mereka mengatakan, irji ilaina ghadan. Kembali saja besok. Maksudnya mereka enggak mau ngasih sebenarnya. Nah, kembali saja besok. Nah, diusir orang yang butuh tersebut. Orang yang fakir tersebut. Nah, kembali saja besok. Maksudnya sebenarnya enggak mau ngasih dia itu. Nah, maka apa yang terjadi setelah orang fakir tersebut yakni pulang ke rumahnya, pulang ke tempatnya, fayubayyituhumullah, maka di malam harinya Allah datangkan azab yang membinasakan mereka. Fayadaul alam, Allah timpakan gunung tersebut di atas mereka. Nah, wayamsahu akharin, Allah binasakan mereka, Allah azab mereka. Nah, kemudian Allah timpakan gunung tersebut di atas mereka. Hilang desanya, hilang kampungnya, hilang tempat mereka. Nah, ditimpakan gunung di atas mereka. Nah, yang selamat dari azab tersebut, fayamsahu akharin, Allah rubah bentuk-bentuk mereka. Al-qiradata wal khanazir, sebagiannya yang selamat, Allah rubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya masakh, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa masakh, Allah rubah wajah mereka, Allah rubah bentuk mereka. Itu juga terjadi di umat ini sebagaimana itu terjadi pada umat-umat yang sebelumnya, Yahud. Nah, juga terjadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya, yang itu juga menunjukkan bahwasanya al-masakh itu terjadi di umat ini. Amma yakhshalladzina yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayu awilallahu rasahu rasa imar. Nah, tidakkah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam di dalam sholat. Nah, mengangkat kepalanya. Nah, di dalam sholat sebelum imam, yakni mendahului imam. Imamnya ruku belum mengangkat kepalanya, dia sudah bangkit duluan. Imamnya sujud, belum mengangkat kepalanya, dia sudah mengangkat kepalanya duluan. Mendahului imam. Yang harusnya itu ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti dan dicontoh. Kalau imam rukuk, rukuk. Bangkit dari rukuk, bangkit dari rukuk. Sujud, sujud. Terus ngikuti di belakangnya. Tidak mendahului, tidak ketinggalan, atau tidak menyelisih. Nah, dijadikan contoh imam tersebut. Nah, lah ini malah mendahului. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ancaman, amma yakhshal ladina yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayu hawilallahu ra'sahu ra'sa himar. Nah, apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Nah, di dalam riwayat yang lain Allah jadikan wajahnya sebagai wajah keledai. Nah, ancaman. Dan mereka para ulama menyebutkan bahasanya ini ala hakikatihi, benar-benar sesuai zahirnya Allah rubah bentuk mereka, wajah-wajah mereka dengan sebab penyelisihan mereka terhadap imam. Nah, sampai sebagian ulama ahlul hadis meriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh sahib Tuhfatul Ahwazi Syarhu Sunan At-Tirmidzi. Kitab Tuhfatul Ahwazi yang itulah Syarah Sunan At-Tirmidzi. Nah, beliau penulis membawakan bahwasanya mereka sebagian ahlul hadis meriwayatkan, menceritakan, mengisahkan tentang sebuah kejadian yang luar biasa yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nah, ada di Damaskus itu seorang syekh ahlul hadis yang terkenal. Masyhur. Syekh tersebut adalah seorang yang masyhur. Sampai sebagian ahlul hadis yang di tempat lain, di negara lain. Datang ke tempat tersebut untuk mengambil hadis dari syekh tadi. Nah, maka mereka pun berguru di depan syekh. Mengambil hadis darinya. Nah, akan tapi yang disayangkan adalah bahwasannya syekh ketika mengajarkan hadis, menyampaikan hadis kepada murid-muridnya tersebut, syekh memasang hijab. Nah, hijab tirai. Nah, di depannya yang menghalangi antara muridnya dengan syekh tersebut. Sehingga muridnya mulazamah sekian tahun, duduk sekian tahun mengambil hadis dari syekh tersebut. Nah, tidak pernah melihat wajah syekhnya. Nah, sang syekh pun melihat murid-muridnya, semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu hadis, di dalam menghafal hadis, di dalam mengambil hadis. Nah, tersentuh syekh dengan kesemangatan mereka dan kesungguhan mereka. Akhirnya pun syekh membolehkan untuk mereka melihat wajah syekh, dibukakanlah tirainya. Tirainya dibuka. Maka murid-muridnya pun tersentak kaget. Ternyata wajah syekhnya tersebut bukan wajah manusia, tapi wajah himar, keledai. Maka syekh kemudian mengatakan, nah, jangan sampai kalian ya bunayya, wahai anak-anakku, jangan sampai kalian mendahului imam karena ini terjadi pada diriku. Dahulu sampai kepadaku hadis amma yakhshalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayu hawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Sampai kepadaku hadis ini. Nah, hati-hati, hendaknya takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah rubah wajahnya, kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, enggak percaya dengan hadis ini. Diselisihi oleh syekh tersebut. Ternyata benar, nah, wajahnya berubah. Itu yang kemudian menjadikan syekh mendapati keadaan yang dilihat oleh murid-muridnya. Berubah. Ini kisah ini dikayatkan oleh mereka ahlul hadis. Diceritakan oleh mereka ahlul hadis. Di dalam kitab-kitab mereka. Yang itu semuanya menunjukkan bahwasanya mas'un. Perubahan. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bentuknya mas'ah. Dirubah wajahnya ke bentuk yang lainnya. Kera, babi, ataupun yang lainnya. Itu terjadi di umat ini. Sebagaimana terjadi pada umat yang sebelumnya. Yakni Yahud dan Nasara. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.